akhire atine jungkir. Salawat. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Zaman akhir ake wong sing padha lara pikir, solusine zikir, memperbanyak zikir. Sing sregep zikir nggih, sing sregep zikir nggih, wonten majelis zikir nderek nggih, istighosah didherekaken nggih. Yasinan, tahlilan, manakipan, giat no maneh untuk bentengi akidah yang sekarang banyak mulai diguncang. Subhanallah, hati-hati. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Betul? Zaman edan, akeh wong sing imane ilang. Gaya kata-kata ngene iki angel mas. R kabeh, an kabeh. Ngerangkai kata-kata seperti ini repot, makanya yuk larang. Lo maksudnya kata-kata nih lo sing larang. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Yen gak ditambani Quran, iso-iso edan tenan. Ayo pengen waras apa pengen edan? Milih waras apa milih edan? Obate Al-Qur'an. Maka sing sregep maca Qur'an nggih. Sing sregep maca Qur'an nggih. Diangen-angen sak manane nggih. Nggih apa enggak roh maknane ngono. Enggak nggih. Yen gak ditambani Qur'an, iso-iso edan tenan. Sama-sama. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dah, udah. An, dah, apa lagi? Saiki zaman wis maju, akeh prawan do kemayu. Ayo leres napa mboten? Sing kemayu yo gak prawan tok. Sing gerang-gerang yo do kemayu kok. Mohon maaf, lha iki wedok-wedok sing teko ndek kene yo kemayu kabeh. Sorry sayang, sorry. Sampeyan tak lokne kemayu yang di sana. Aja katik gelo. Jangan marah tak lokne kemayu. Kenapa? Saya alok itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Sekarang aja lagi di pengajian kelihatan ayu-ayu. Cantik-cantik, wangi-wangi. Ning pengajian. Kalau lagi di rumah jam segini yo ayu-ayu ngene modele. Paling yo koyo garangan anyang-anyangen. Iku gak tepak, iku gak bener. Halo. Sudah sering disampaikan, rata-rata perempuan itu banyak yang keliru kuale. Mestinya piyantun putri menika yen sampun kagungan garwa. Perempuan itu kalau udah punya suami berdandan cantik, menarik, wangi. Itu kalau lagi di rumah, berhias untuk suami. Kalau lagi keluar, biasa-biasa aja. Gak usah neko-neko, gak usah pencap-pencep, gak usah kelirak-keliri, gak usah endel, gak usah kemenyek, gak usah menclek. Enggak. Iki lek ning jobohe wayu-wayu kabeh. Padahal ayu sampean kanggo sapa? Paling kanggo aku to. Aku to orang gadeg. Entah pilih neng omah kok kaya gendruwo sampean. Itu salah. Ngedoknya sembuh. Bakul es lo boso. Nang bakul es sih boso. Pinten pak regine pak. Nang bojone yo gak gelem boso. Dikai apa sampean karo bakul es? Boso. Dikai es. Ini sak gede es ya bojomu yo. Dikai es sepeisannya bosong glamit. Terus jembek aku. Mestinya, saya ulang, ini sunnah. Jok diarani jorok aku. Sunnah ini. Kalau lagi di rumah, maca oseng ayu, menarik, terus metuk bojo. Metuk nang bojo ki kondisine wis ayu, jok kaya wewe gombel. Ruwok kambune tengik metuk bojo. Memang keret bojomu. Udah posisi cantik, menarik, wis ayu, ambune wangi, metuk bojo nang tawa. Ngono ku sik ana sing takon, piye tawae jar? Tawa kok piye? Ya ngene lek tawa. Pak, bengi iki aku kanggo apa ora? Ngono. Nek kanggo yo nyon nang dieger-eger. Nek gak kanggo aku yo tak sapa ngomong tak golek mau, tak gesek kon. Aku tak sholat, tak zikir. Ngono. Sembuh, Mbok. Ayo, ayo. Sampeyan nyaut sing ujungnya saja buntute tok. Jawaban kapan aku? Saiki yo, aman wis, Pak. Jauh pokoke mburi tok, oke? Okay? Oke. Okay? Kalau enggak kompak enggak tak terusne. Yes. Saiki zaman wis, Pak. Kurang kompak, kurang kompak. Saiki zaman wisma akeh prawan do kema senengane sapa ger adolawak payuse mencap mencep guyanggu roke cekak pamer. Sama lengan ini kok cerdas. Ancene pikirane mesum kabeh. Mohon maaf. Ini gak usah disolawati iki, gak genah iki. Ini kritikan. Kan sekarang banyak begitu perempuan dalam berpakaian. Gaya rok model bupati, buka paha tinggi-tinggi. Daukur nganti mefet selahangan. Iya lek pesawat tambah dukur tambah gak ketok. Bareng rok. Tambah dukur ayo tambah. Siapa ngomong nyengongok? Ya Allah. Nanti atasannya sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. Senengane nggih pakaian, pakaian dalam sekarang jadi pakaian luar. Melefet-melefet. Mentek-mentek. Nyemek-nyemek. Belenok-belenok. Nanti ngewetok-ngewetok. Ya Allah. Aku lek ketok ngono ku ndonga. Muga-muga dirubung laler. Maaf. Ini penting. Kan rata-rata udah tahu, semua udah tahu. Kebanyakan perempuan disiksa di neraka, masuk neraka itu salah satu faktor penyebabnya terlalu ngumbar aurat, betul? Lah iya, makanya aja mbok arani jorok aku. Sekarang banyak perempuan dalam berpakaian kemana-mana itu selalu bawa sumur. Maksudnya susunya dijemur. Ih, uswanu, ih. Ya Allah, ya Karim. Aku ya sedungo maneh lek ketok ngono. Ya apa kiai ketok ngono iku? Di sawangku dosa, gak di sawangku kok. Susah. Wis ndonga ae, muga-muga dicoloti kerek, dikewel karo kerek ngono. Jarno wis. Mohon maaf, enggak usah disolawati, orang genah. Wis setengah 11. Oh, berarti minta tambah waktu. Minta tambah waktu. Oh, ya wis gak apa-apa. Kula tanglet tolong dijawab pun dados penggale, jangan dimasukin ke hati. Ini sekedar pertanyaan murni, enggak ada tendensi apa-apa. Mas Bapak, andaikan sampean kerja ada tambahan waktu namanya lembur. Iku ana itungane dhewe apa ora? Wis gak donong nang wong-wong tate meloro ustaz. Oke. Dulur muslimin lan muslimat. Monggo sami enggal tobat. Atus ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat. Patos ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat. Ayo selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Belum selesai. Yang terakhir. Maca Quran aja lali, donga sholawat ditambahi. Biar hidupnya barokah. Maca Quran aja lali, donga sholawat ditambahi. Nggih? Nggih? Maca Quran aja lali, sedekah diakei. Nggih? Piro mau sing mbok lebokno? Ngono kok nggih, nggih. Istighfare rina wengi, insyaallah bisa mukti. Istighfare rina wengi, insyaallah ati suci. Selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Yang ikhlas ikut berdoa selawat sama-sama, mudah-mudahan hidupnya dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai problem, persoalan, permasalahan hidup, apapun itu problemnya, mudah-mudahan Allah memberikan makhrajan, jalan keluar yang terbaik. Yang mempunyai sakit, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan. Yang masih punya cicilan, kreditan, tanggungan, utang, mudah-mudahan diberikan banyak rezeki, bisa cepat-cepat melunasi. Yang belum ketemu jodoh, kok durung-durung amin. Tak dongano gak payu. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini penting karena untuk menghidupkan hati. Hati manusia itu ada yang hidup, hati itu ada yang mati. Emang secara simpel Rasulullah mengatakan masalul dzakir wa ghairi dzakir kama masalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau berzikir sama orang yang tidak mau berzikir itu sama dengan perbandingannya orang yang hidup sama orang mati. Yang mau berzikir hidup, yang enggak mau zikir mati. Saya sering mencontohkan sederhana. Ada dua televisi. Yang satu, tombol powernya, tetek, kok nyala, nyetrum, muni, metu gambare. Itu berarti TV urip, hidup. Yang satu, tombol powernya, cetek, gak nyaut blas, gak nyetrum, kemersek aja ndak. Itu berarti TV mati. Ada hati, ketek tombolnya nganggo iman, cetek, kok nyaut. Allah, Allah, Allah, Allah. Ah, itu hati urip. Ono ati dipetek tombolnya gak iman, cetek, blas gak nyaut, kemersek enggak, iki ati mati. Mohon maaf, ono lambe, dipetek sekali gak iso lawat, cetek, ono kok nyaut, melu sholatullah, salamullah, nah iku lambe sehat. Ono lambe dipetek sekali gak iso lawat, cetek, gak nyaut, blas, duweh, iku lambe bujat, iku. Perlu diservis. Ana wong petek sekagele gawe kardus keliling cari infak. Lah kok nyaut langsung bet Soekarno Hatta. Urip iku. Urip. Wet pati murah. Ayo mendrip-mendrip. Sik lumayan mendrip-mendrip. Apa cara mekan ngono koyo silite konang. Dep dep dep dep. Sewu mian. Halo. Iki ana uang, yo nggawa yo an, nggawa duit yo an. Bukan berarti enggak bawa uang. Ada sorban keliling, ada kardus keliling cari infak. Belas gak nyaut. Pura-pura ngantuk. Mati. Mudah-mudahan mati beneran. Yo. Kemeditane sing mati. Maaf, ada orang dipetek sekakele. Gae. Hayya 'alal falah. Kok gumriga, langsung ambil air wudu, ambil sajadah, berangkat jamaah. Urip. Saiki ana uang, isu-isu petek sekakele gae. As-salatu khairum minan naum. Lah kok tambah kelon. Urip apa mati? Mosok mati iso kelon. Iku atine mati tenajan bekakase urip. Oh, ada takon bekakas apa bareng? Lek wis cetha ya aja dicetak-cetakno. Tambah gara ya ora cetha, understand? Rungokne. Lek wis cetha, aja dicetak-cetakno. Tambah gara ya ora cetha. Srengenge matahari cetha napa mboten? Ya wis, aja cetak-cetakno blelengen mripatmu. Wis cetha ya wis iku srengenge wis. Mbok cetak-cetakno, blelengen mripatmu. Ngono lho, kaya aku niki lak ganteng to ya. Nah, makane ya wis aja dicetak-cetakno. Mbok cetak-cetakno tambah ra ketok gantenge, malah ketok eleke ngono lho. Blengeri kok. Insyaallah enggak. Halo. Hati ada yang hidup, hati ada yang mati. Makanya kita perlu untuk menghidupkan hati. Kenapa? Karena hidup itu kan tergantung suasana hati. Orang itu kalau hatinya bersih, nanti kita ajak untuk berhijrah dari hati yang kotor menjadi hati yang bersih. Intinya kan begitu nanti. Hijrah waktunya sudah habis, tidak cukup loh. Kan hijrah itu ada dua. Halo jamaah sekalian rahimakumullah, ada hijrah makaniyah, ada hijrah maknawiyah. Understand? Oh, durung diterangno barang yang ngomong yes. Ah, repot musuh wong koplak-koplak. Oh, diterangno ae durung mesti ngomong yes. Padahal yo gak ngerti yo. Hijrah makaniyah itu hijrah yang kita kenal, hijrah tempat, hijrah dalam artian berpindah, meninggalkan Makkah menuju Madinah. Itu hijrah makaniyah, hijrah tempat. Pernah juga Rasulullah mencoba hijrah ke Thaif, tapi gagal. Yang sukses, hijrah ke Madinah. Ada hijrah maknawiyah. Bukan berarti berpindah, bukan hijrah tempat, tapi hijrah sifat. Hijrah maknawiyah itu hijrah sifat. Warudza fahjur. Dan dari kekejian, dari kekotoran, dari kemusyrikan, dari kejelekan, berhijrahlah menuju kepada keimanan, akhlakul karimah, istiqomah, keikhlasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Paling tidak, kita harus bisa hijrah sifat. Dan itu kuncinya ada di hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup itu tergantung suasana hati. Orang kalau hatinya bersih, pasti hidupnya tentrem, bahagia. Tapi kalau hatinya kotor, gak mungkin bisa tentrem. Gak mungkin bisa bahagia. Ibu, ibu, boleh saya tanya? Ibu, masih semangat? Tolong pertanyaan saya dijawab dengan kenceng. Oke, ibu, pernah mengalami susah tidur malam hari? Pernah sulit tidur malam hari? Kenapa? Kok susah tidur? Emangnya kenapa? Tolong perhatikan, kalau kita tidur tidak nyenyak, kalau kita makan tidak, ayo diulang, kalau kita tidur tidak nyenyak, kalau kita makan tidak, itu tandanya ada yang gak beres dengan hati kita. Sumber utamanya mereka gak terima. Ngarep turu aja enggak. Kenapa turu aja? Bagaimana? Itu kan pertanyaan. Terus sesok ini ya apa? Besok ini harus gimana? Kenapa? Itu kan pertanyaan. Pertanyaan itu kan soal. Betul? Halo? Pertanyaan itu kan soal. Kira-kira kalau ada soal itu butuh jawaban apa enggak? Butuh jawaban apa enggak? Selama ini sampean hidup itu banyak mana mikir jawaban sama bikin soal. Sama urip iku akeh dilek gawe golek jawaban karo gawe soal. Sama urip iku kakean gawe soal, mangkane sumpek. Ana apa ae di soal? Masa ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek kuwi disoal. Delok to, delok to. Delok. Tu lihat. Sing lanang ganteng, sing wedok teko umbruk ngono. Oh sing nglakoni gak piye-piye kok sama numek. Ana tangga, ada tetangga bangun rumah disoal. Kayane bangun omah utange durung lunas. Iku sing gare atimu sumpek, sing gare uripmu sumpek. Kakean gawe soal, ana apa ae disoal. Ana tangga nyari mobil, disoal. Diteni ana. Diteni gak kira suwe, gak kira suwe. Wis apal aku kelakuane wong iku, paling 3 wulan ditarik dealer. Iki biasane lambe-lambe model ngono yo. Kakean gawe soal. Wong lanang yo padha. Bojo lemu yo disoal. Gak usah disoal, diterima ae, malah enak lemu, empuk. Nanti bangane kuru. Enak lemu kena gawe tenger. Kalau bojoku yang paling seger dhewe. Kok merek LGX. Lemu ginu-ginu. Jadi timbangane bojo kuru jegrek, ngono angin gojengi sampean. Didemek watuk, dibokno mengi. Ana wong wahing mencelat. Enakan lemu. Enakan lemu, apalagi Tangerang daerah banjir. Punya istri lemu, enak. Waktu banjir untuk evakuasi barang-barang enggak usah golek perahu wis. Bojo kon mengkurep kan kambang. Nah, TV munggah, kursi munggah, sorong, alon-alon wis enak wis. Lha artine enggak usah disoal. Wong karinrimo lho. Hei. Aja katik disoal bojo lemu. Lemu kuru sing gawe sapa? Gusti. Sampean katik nyoal bodho karo nyoal Gusti Allah. Sampean gak iso gawe karek ngeloni do cerewet. Kita itu kan tinggal menerima. Halo. Hidup ini tergantung suasana hati. Saya ulang. Kalau hati kita bersih, pasti hidup kita tenteram, bahagia. Tapi kalau hati kotor, jangan berharap kebahagiaan. Wong nek atine bersih, turu sak turu iso tanep, mangan sak mangan iso warek. Meskipun tempat tidurnya sangat sederhana, enggak mampu untuk beli spring bed, kunyanya pring kriyet. Iya, amben teko pring kapan ditumai kriyet, kriyet, kriyet. Tapi karena hatinya bersih, subhanallah, turu iso tanep, turune angler, awake melungker, gegere jaler-jaler nganti lambene ngiler. Iya. Sebaliknya tidur di tempat tidur yang mewah, spring bed mendut-mendut, mentul-mentul, tapi kalau hatinya kotor, mesti kelipan, kayak melumah, susah. Kayak miring, pusing, kayak mengkurep, tambah ganjel tapi. Pikirane, atine ganjel. Saman guyune kok gak enak sama dia. Sembuh musuh wong pikirane ngeres-ngeres. Subhanallah. Coba. Jangan disangka di gedung mewah dia ada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot dia ada senyuman dan canda tawa. Angel ngerangkai ngene. Oh. Subhanallah. Sama niku keliru apa dikira orang bahagia itu kalau harta berlimpah, kekayaannya merus, duitnya oke, salah itu. Orang itu semakin banyak duit, semakin banyak urusan. Semakin banyak harta benda, semakin loro awake. Nggih napa mboten? Lambemu ngomong nggih. Tapi praktek ya ora nggih blas. Nah, kenyataannya kan gitu. Halo. Sekarang saya tanya, tolong dijawab jujur. Kalau enggak jujur, tak terusno. Iki umpama iki, umpama sampean ditakdir punya uang, punya duit 200 juta. Ditawari gawe bangun masjid karo ditawari mobil, milih ndi sampean? Malane rupane koyo bemper kabeh. Wong subhanallah. Subhanallah. Iya. Padahal wonge tambah akeh mobile, tambah dadi burune mobil. Isu wis ngelapi mobil, awake durung dilapi. Ya ganteng mobile timbang wonge. Mobile merikit kayak ngis-ngis wonge rubuk modele. Wis mbuh. Dikira orang sama tak kandani, wong sing duwite miliaran. Ah gitu sama terus ning omahe ana duit undung-undungan tumpuan. Enggak. Iki omahe keli angka tulisane tok iki lho, RP 400 miliar. Nah sampean ya iso gawe tulisan dhewe ngono ae. Bingung. Omahe keli tulisane tok ae lho, subhanallah. Itu. Maka satu saja yang saya sampaikan, hijrah itu sebuah perjalanan. Mestinya hikmahnya luar biasa banyak. Tapi karena keterbatasan waktu kan. Yo yo. Samanku melu nyumbang piro sih? Gak melu nyumbang yang katanya ngatur kiai. Coba aku ngerasa wong-wong. Kok yo nyumbang akeh ngono pantes ngono. Udah, ini udah sering saya sampaikan, hijrah itu kan perjalanan. Kalau kita ingin sukses, harus siap menjadi muhajir. Sesuai dengan nama masjidnya pas, Al-Muhajirin. Tanpa berhijrah enggak mungkin orang itu sukses. Hijrah itu sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu kan simbol dinamika. Namanya jalan itu pasti maju. Enggak ono wong mlaku mundur nek gak wong tandur. Karo wong ngancang-ngancang. Mumpung durung kok bantah kok. Aku ngomong gak ono wong mlaku mundur mesti wong tandur ngono. Soale ki asline kan ketara desa ki asline. Wong saiki ae manggon ning Tangerang goyang ngomongin ngapain sih. Lu asline omahe Bojonegoro ngisore barongan pinggir kali. Ngene goyang. Kane iki manggon ning Tangerang cedhek Jakarta yang ngomongin lu gue ngapain ngapain. Kue ini ginyo. Jemberen aku ngono. Menggubaya kok saya ini. Takoni tanggane. Kapan yang teko? Kue. Baru aja datang. Kue baru aja datang. Emangnya mama kemana? Apa mama tandur? Ayo cari ini adik ini. Ya mama masih tandur. Papa lagi mek damen. Jebuk aku. Ora ngerti ya wis. Malah seneng aku nek sampean gak ngerti. Kumaha atau naon? Iso ku mek ikut tok. Anallah. Nuhun karo nuhun nek nggih iku nuhun. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya perjalanan itu pasti maju. Artinya umat Islam diajari hidup itu harus selalu lebih maju. Harus selalu lebih maju, jangan sampai mundur ke belakang, berpikir ke depan. Jangan hanya ingat masa lalu, tapi harus ingat masa depan. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kita diperintah untuk berpikir tentang masa depan. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, masa depan itu ada dua. Ada masa depan yang di dunia, ada masa depan yang di akhirat. Ada masa depan yang sebelum mati, ada yang masa depan yang sesudah mati. Rata-rata kita lebih fokus, kita lebih konsen, kita lebih mementingkan ke masa depan yang sebelum mati, masa depan yang di dunia. Sementara masa depan sesudah mati, masa depan yang di akhirat, kita kadang-kadang kurang perhatian. Jujur, harus kita akui. Karena ayat Al-Quran sendiri menyatakan bal tuksirunal hayatad dunya. Rata-rata memang seperti itu. Manusia lebih mementingkan kepentingan dunia. Banyak yang lupa, banyak yang tidak menyadari. Wal akhiratu khairu wa abuqa. Banyak yang tidak menyadari betapa akhirat itu jauh lebih baik. Akhirat itu jauh lebih abadi. Kenikmatan dunia itu enak kaitannya. Sak geradakan. diterus-terusno. Belengeri. Niku nikmat donya. Enak kaitane tok, sak gradakan. Permulaannya aja enak, kalau diterus-terusin nyonyor. Itu nikmat dunia. Enak emangan, sak piring rong piring. Ayo terusno 50 piring. Jebol wadukmu. Enak ngombe, yo sak gelas rong gelas, terusno 20 gelas. Mangkane iki ora tak ombe wong. Entah terus-terusnya melembung ketengku. Enak aja, sak gelas, rong gelas, ini keliwat. Enak aja mangan sate, sak sujen, rong sujen. Nah, terus no, 70 tusuk sate, geblak kan. Enak dunia. Enak aja kumpul buju, sak nyuk, rong nyuk. Terus no, rong jam. Semper kan. Itu nikmat dunia, kontemporer. Enak dikaitannya, dok. Tapi kita, subhanallah, roto-roto, kita justru lebih memilih yang hanya sementara, mbak saknyu antok itu. Yang khairu wa abuqa, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih abadi. Itu kita sering lupa. Kan masa depan di dunia itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin ya, mungkin enggak. Mungkin hasil, mungkin gagal. Banyak yang punya cita-cita belum sempat terlaksana, udah keduluan mati, betul? Punya cita-cita punya rumah, lama enggak punya rumah. Isok enggak ya rumah. Terus karingan goni, saya pasang listrik ke setrum, mati. Oh, cita-citanya rumahnya lantai 3, bisa bikin rumah lantai 3, bangun rumah lantai 3. Baru nyoba naik ke lantai 2, kebreset seblok. Mati. Lama pengen punya mobil. Bisa beli mobil. Belajar. Nyetir. Pakai menggok. Tabrak. Jebret. Mati. Kan banyak yang seperti itu. Menabung untuk hari tua. Tabungan dapat banyak. Ternyata belum tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah komplikasi. Karo sembarang sing disenengi wis ora wani. Suguhi sate malah jaluk teri. Tuwi cumi-cumi alergi. Mangan sambal goreng ati asam uratnya kumat lagi. Suguhi teh kemanisan minta ganti. Kan sudah punya pabrik gula sendiri. Kena diabetes. Mendekati istri malah disingkri. Mas yo dijuwa meni yo pancet gak iso tangi. Rencana munggah ping telu mek kuat ping siji. Ayo masa depan di dunia kan yo mungkin ya mungkin enggak. Kalau nilai ini dunia gak boleh ngomong pasti itu gak boleh. Insya Allah. Insya Allah saya mau berangkat haji. Insya Allah ini saya mau mantu. Insya Allah saya mau ini, mau ini, mau ini. Pakai insya Allah. Kalau Allah mengendaki, jadi. Kalau Allah gak mengendaki, gak jadi. Gak boleh pasti. Rasulullah aja bilang pasti ditegur sama Allah. Saiki, calek-calek itu. Nek kate nyalon saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, pasti masjid ini akan saya tingkat saudara-saudara. Tapi pokoknya lek ono sing model pasti ora usah kate dipilih, preketek ngono biasa. Akan pasti apa sing pasti. Insyaallah. Cocok kiai kok gak cocok kowe apa? Wes nek rakyat saiki wis gak kenek dibujuki, wis pinter-pinter, nggih. Harus insyaallah, karena di dunia ini enggak ada siapa yang berani memastikan masa depan di dunia itu hanya mungkin iya, mungkin enggak. Tapi masa depan yang sudah mati itu pasti. Mati itu pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya akhirat pasti, surga pasti. Kenikmatan surga pasti, neraka pasti, siksa neraka pasti. Kalau dunia hanya mungkin. Makanya ning dunia cari wong Jawa sawang sinawang. Belum tentu yang kaya lebih enak daripada yang miskin. Belum tentu orang kaya bisa menikmati kok. Kadang ono wong sugih mangan di restoran. Menunya istimewa. Rawon setan. Soto gendruwo. Sate demit. Sop grandong. Pokoknya menunya istimewa. Oh kan saiki sing aneh-aneh iku malah laris kok. Wis jaman edan kok niki subhanallah. Ampunten. Maka saya ngaji itu sasaran saya, ya teman-teman yang biasanya kupingnya keri kurungu ngaji. Dan yang selama ini yang ada orang yang sudah ngaji, senang ngaji, diajak ngaji. Sementara yang gak senang ngaji, yang kupingnya keri kurungu ngaji, gak ada yang rangkul. Kan mereka semakin jauh. Makanya kadang-kadang mohon maaf, saya ngomongin ngawur itu ya. Ya ben, itu semua semua kalangan biar bisa menerima. Memang tak jarak. Karena ono sing gak seneng ya wis gak ngurus aku. Tujuan saya baik kok. Nanti kalau mereka udah seneng ngaji, semangat ngaji biar diterusin yang halim-halim. Betul kiai kok gak betul ya. Lah kalau mereka gak dirangkul kan mereka semakin jauh dulur-dulur kita sing model ngono ku kan yo semakin ado. Mosok penggaweane bendino kok. Itu kalau udah kupingnya ditetesin ngaji dikit-dikit, nanti lama-lama kan harus ada yang pakai metode kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan di mau lali aku sampean. Kalau di dunia itu hanya mungkin. Tapi di akhirat pasti. Dunyaku sawang sinawang mawon. Belum tentu yang kaya makan di restoran itu bisa menikmati, belum tentu. Kadang saya oleh samploan, sak sendok dilek. Ngendok maneh wis nang cangkem durung nganti dileki nang keselek. Teko mburi krungu ana wong dehem, banter dehem. Kaget, soalnya sing dehem ku suarane persis karo wong sing diutangi. Oh iki nonton guyune iki akeh utange iki modele. Nah ya keselek. Kadang-kadang sing wong desa subhanallah nikmate luar biasa. Tapi kalau di akhirat, makane lek ning donya ya, ning donya. Masih orang miskin ngenyek wong sugih wani. Durung karuan wong sugih kuwi luwih enak timbang sing miskin-miskin ngene. Durung karuan. Ngisok tapi ning akhirat gak iso, Bro. Ora iso mlebu neraka ate. Durung karuan ning swarga luwih enak timbang ning neraka. Gak iso. Ning neraka kok menghibur diri. Nang neraka ya wis gak apa-apa, wis gak biasa lek wis adaptasi. Neraka kok adaptasi. Gak iso. Itu maka umat Islam harus bijak, harus adil. Bagaimana menyikapi dunia yang mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Kita diperintah memang untuk mencari dunia yang akhirat yang pasti itu, tapi jangan lupakan dunia yang mungkin. Satu pesan saya, betapa hijrah itu Rasulullah menyatukan antara kelompok muhajirin dengan kelompok ansor. Ini betapa pentingnya arti sebuah persatuan. Lebih-lebih, ini mau pemilu kada, betul? Beda pilihan, please. Kerukunan, yes. Perbedaan itu sunnatullah. Gak mungkin wong kok podo kabe. Gak mene kaya lho, gak mungkin podo. Many men, many mind. Yes. Nah gitu nih wong Bojonegoro terus gak iso bahasa Inggris. Yo ngapal no DCO oh, ya tetep iso. Sidi-sidi ya. Bahasa Inggris gampang. I sing and the two, aku ngising neng dukur watu. Tuling I blong you, watu guling aku kecemplung banyu. I sing and the two, tuling I blong you. Kan banyak orang banyak pendapat. Gak mungkin uang kok kewardo kabeh pendapatnya gak mungkin. Pasti ada perbedaan. Sekampung misalnya di gak musawaroh tentang satu masalah, kira-kira pendapatnya sama semua apa beda-beda? Pasti beda-beda, enggak mungkin sama semua. Enggak mungkin, jangankan sekampung, satu keluarga aja pendapatnya enggak sama. Ngono, pasti, dan perbedaan itu sunnatullah. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Coba, saya tanya. Halo, kaki saya dua, ini sama apa beda? Yang ngomong sama dikira kaki saya kanan semua. Beda ini kanan sama kiri. Yang bikin beda kaki saya itu bapak saya apa ibu saya? Allah. Sunnatullah itu perbedaan. Sekali lagi, saya sama istri saya, sama apa beda? Jelas beda. Anak podo lo tak gaya apa? Justru perbedaan itu indah. Maaf, panggung ini kelihatan indah. Karena ada perbedaan. Ono sing dadi besi. Ono sing dadi atap. Ono sing dadi salon, ono sing dadi ground, ono sing dadi taplak meja meskipun kurang ombo taplake yo. Ono sing dadi ini karpet meskipun yo cuyut karpete. Wis gak niat panitia iki. Ngono sik kiyaine sik dikongkon ngamen sisan. Iki oleh dana piro yo ngono masuk rene. Mestine kan hasilnya berapa tak kasih informasi ke jamaah dapat sekian ben ayem sing nyumbang. Ndak. Tak enteni ket mau gak ono laporan. Wis sembuh karepmu wis. Perbedaan itu sunnatullah. Justru perbedaan itu indah. Halo. Wajah saya kelihatan indah. Menurut istri saya. Karena ada perbedaan. Ada yang jadi mata, ada yang jadi dahi, ada yang jadi alis, ada yang jadi hidung, ada yang jadi bibir, ada yang jadi dagu, ada yang jadi pipi. Coba bayangkan andaikan seluruh wajah saya isine lambe kabeh. Engko yo apa dadine? Maka justru perbedaan itu indah. Asal kita saling mendukung. Kerjasama tentang yang sepakat. Tasamuh saling menghargai tentang yang tidak sepakat. Itu prinsip. Justru sampean lek kepengin rukun yo aja ngenteni padha. Rukun enggak harus sama. Sama belum tentu bisa rukun. Sama-sama minyak. Minyak tanah sama minyak goreng bisa rukun enggak? Enggak bisa. Tapi beda kok mau rukun. Enak. Kopi sama gula beda. Kopi pahit, gula manis. Kopi hitam, gula putih. Enggak. Ora le tak ombe. Aku ngono gawe contoh, men. Modele suudon. Ini beda. Sifatnya beda. Warnanya beda, bentuknya beda, modelnya beda, rasanya beda. Tapi kalau mau dikumpulkan jadi satu, wadai gelas, kayak banyu panas diudek, enak era karuan. Ini senenganku. Enggak tak ombe, enggak. Oh, sampai ini usil modelnya. Wah, aku hasilin yang ngewelak loh. Enggak, jalan katanya ngombe, jadi si iya. Maaf. Justru karena perbedaan itu nikmat. Nikmat karena adanya perbedaan. Ya wong lanang karo wong wedok ya bu wedok. Sapa-apane yo beda. Ngono ku nek gelem rukun, enak. Mlebu kamar wong loro iso delok-delokan. Saman kok duwe ngono. Ha iya awakku karo awakmu kok gak padha. Ngono ku iso. Kok terus rukun digathuk-gathukno si apa subhanallah. Jadi karena perbedaan itu indah. Lah wong kok padha kabeh iku malah gak enak. Mohon maaf. Maka umpama wong iki lho, sak Indonesia kok apik kabeh. Malah susah. Ngono sing elek iki malah alhamdulillah. Lho iya. Lho kok ngono diomongi. Wong iku nek apik kabeh malah susah. Coba misalnya, malam ini ya. Wong sak Tangerang apik semua. Enggak ada yang jelek. Apik kabeh wong sak Tangerang. Malam ini jam sekian semuanya ngaji bareng. Iki ana wong loro nemen. Gelek dokter gak ngolehno, soalnya dokternya ngaji. Gak malah sumpek. Ngono lho, makane ana sing elek wis disyukuri. Cuma nek iso sing elek yo aja sampean ngono lho, Bro. Jarno kono-kono sing elek. Yang penting kompak, yang penting rukun. Ingat, ada tugas ibadah ritual, hablum minallah, ada juga tugas ibadah sosial, hablum minannas. Dan kita sebagai umat Islam diperintah baik bukan sekedar kepada saudara seagama, termasuk kepada saudara yang tidak seagama dengan kita pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Rasulullah berpesan, api ono tonggomu, sing api karo tonggo, walau kan aku faron, meskipun tetanggamu itu kafir, api kan kafir itu ada dua, ada kafir dimi, ada kafir harbi, yang harus kita lawan itu yang kafir harbi. Memang mereka yang memerangi kita. Kafir dimi itu kafir yang biasa-biasa, hidup berdampingan, api, rukun, guyub. Kita wajib berbuat baik kepada mereka. Yang dilawan itu hanya orang zalim. Wala udwana illa ala zalimin. Kalau orang zalim, gak peduli dia muslim apa non-muslim, kita lawan. Kita bukan melawan orangnya, tapi melawan kezalimannya. Understand? Ngono. Hanya orang zalim yang boleh dilawan. Dikengken apik, dikengken rukun. Ini permintaan saya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wes, loncat lanjut, loncat lanjut. Ini udah 2 jam saya ngomong. Kodok karo ngajine kiai loro, padahal kono ane mok siji teh. Coba sampean pikir. Ini langsung doa. Hah? Langsung doa. Udah saya udah 2 jam subhanallah. Saya ini istighfar udah 6 hari saya belum pulang. Keliling subhanallah. Ini kemarin saya baru dari Banyuwangi, 3 acara di Banyuwangi malam langsung Surabaya terbang ke sini subhanallah. Us yuk tunggu tinunggu. Mohon maaf. Yang saya sampaikan pasti ada yang kurang pas, pasti ada yang khilaf. Enggak mungkin semuanya benar. Maka jika ada yang merasa tersinggung, ada yang tersinggung? Alhamdulillah, berarti aku ngaji gak ono gaene. Aku ngaji ku niat nyinggung sampean. Nek kok gak ono sing tersinggung, berarti aku ngomongi gak ono gaene. Yo sing medhit ben lomah, sing atine kotor biar menjadi bersih, berhijrah kita. Nek gak ono sing tersinggung, balas sih berarti watu kabeh. Yes, yombuh. Makanya doa saya mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Memang yang bisa menyadarkan hanya hidayah Allah. Segala kekhilafan, segala kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya masih kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihan ya nabiyur rahmah syafil ummah. Ala man nawaina wa ala man nawu bi salafun salihan bi sirri asrar bi asrari sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما صلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريبا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته يسرته يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.